Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semuanya, dan kita semuanya insyaAllah selalu mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang bab thaharah, yaitu bab tentang air. Nah, kemarin sudah kita terangkan bahwasanya yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis adalah air mutlak. Air mutlak itu gimana? Air yang tidak punya ikatan nama. Contoh air sumur, kan gak punya ikatan nama itu. Pindah ke botol, air botol. Pindah ke bak, air air bak. Kemudian dipindah ke gelas, ya air gelas. Atau usahakan juga air hujan, masukkan sumur ya air sumur, masukkan bak ya jadinya air bak. Intinya air mutlak itu air yang tidak punya ikatan ikatan nama. Tapi kalau kopi punya ikatan nama itu, taruh di bak ya tetap kopi namanya. Satu bak isinya kopi kalau gitu. Dibuat mandi ya mandi kopi berarti. Kalau teh sama, itu air yang sudah mengalami perubahan, sudah bukan mutlak lagi, sudah punya ikatan ikatan nama. Nah, kemudian katakan di sini bahwasanya sungguhnya air itu memang asalnya sifatnya mutlak semuanya. Air laut, mata air, air hujan, salju mungkin, air es, itu awal air sungai, itu awalnya semuanya adalah air air mutlak. Nah, karena mengalami perubahan baru hilang sifat mutlaknya. Ini kan air mutlak ini ya. Dimasukin satu sendok kopi, mutlak enggak? Enggak, hilang sifat mutlaknya menjadi air kok? Air kopi. Paham ya? Jadi intinya semua perubahan, yang perubahannya parah ya, perubahannya parah dengan sesuatu yang mencampuri air, sesuatu yang mencampuri air, maka itu hukumnya menjadikan sifat mutlaknya air hilang, dan airnya pun tidak sah untuk dipakai bersuci. Nah, wala yadhurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma. Kalau seandainya perubahannya cuma dikit banget, airnya misalkan satu bak dimasukkan teh satu celup, dua celup, kemudian ditinggal. Dikit banget kan perubahannya? Itu masih dominan orang mengatakan ini teh atau itu air mutlak. Air mutlak, maka tidak ada masalah itu. Sekalipun mungkin sudah ada nampak sedikit perubahan. Juga enggak masalah kalau andai kata ada perubahan, perubahannya karena muksin, lamanya menggenang. Terlalu lama air itu menggenang sampai airnya itu bisa berubah. Jadi kalau kita misalkan ya ada orang yang mungkin punya villa, itu kalau dia pergi lama, mungkin bulan puasa enggak naik ke villanya sama sekali. Kemudian setelah itu dia lihat kondisi villanya lagi, dia masuk ke tempat kamar mandinya itu air lama enggak dikuras, cuma menggenang gitu aja, biasanya berubah. Kadang warnanya tambah keruh, juga kadang baunya juga berubah. Nah, kalau perubahannya karena lamanya menggenang enggak ada masalah. Tidak ada? Enggak ada masalah. Wa turabin, atau karena tanah. Sungai di dekatnya tanah, ya kadang-kadang kecoklatan, tapi masih suci, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Wa tuhlubin, lumut juga sama. Perubahannya karena lumut. Lumut itu kan menjadikan air itu jadi hijau kan? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena lumut itu termasuk sesuatu yang air enggak bisa lepas daripada itu. Jadi kadang-kadang memang kalau ada sesuatu air menggenang lama, biasanya di tempat-tempat tertentu seperti kolam itu muncul lumutnya, enggak apa-apa. Air yang berubah karena lumut dikatakan masih tetap suci dan mensucikan. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Enggak apa-apa juga kalau perubahannya air karena tempat menggenangnya, mungkin tandon atau pipa salurannya. Kalau itu yang menyebabkan airnya itu ada perubahan, juga enggak ada masalah. Biasanya kalau daerahnya itu sangat panas, air yang lama ditandon itu baunya berubah. Atau pipa itu, pipa tertentu itu, pipa itu bisa menjadikan baunya air itu berubah. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Ya, karena memang yang menjadikan berubah itu tempat menggenangnya air dan tempat lewatnya air. Wala bi mujawirin. Enggak apa-apa juga kalau dengan mujawir. Mujawir itu sesuatu yang terpisah. Ka'udin wa duhnin. Seperti kayu dan minyak. Seperti kayu dan minyak. Kalau air itu berubah karena kayu dan minyak, enggak ada masalah. Ada masalah. Wala bi milhin ma'in. Atau karena kadar garam. Enggak ada masalah juga. Wala bi warakin tanatsara minasyajar. Atau karena daun-daun yang rontok dari pohon. Itu juga enggak ada masalah. Jadi saya review lagi, air mutlak itu bisa hilang sifat mutlaknya karena berubah kecampuran kopi atau teh. Akan tetapi ada kalanya perubahan air tidak menghilangkan sifat mutlak air. Air tetap boleh dipakai untuk bersuci. Suci dan bersucikan. Contohnya apa? Berubah karena lumut, berubah karena tanah, berubah karena tempat pipanya atau tandonnya, tempat menggenangnya, atau misalkan perubahannya cuma dikit sekali hingga tidak mengurangi sifat kemutlakan air. Ya, maka kalau seperti itu enggak ada masalah. Tadi juga perubahannya karena minyak. Nih. Biasanya kita tuh pakai minyak dioles ya. Pakai minyak dioles banyak minyaknya. Enggak tahu tuh yang usah nyambung tangani bisa langsung. Enggak tahu tuh bisa langsung mabuk mungkin. Banyak. Sudah pakai minyak mau jalan, maaf, buang gas. Padahal mau berangkat ke Mas masjid, dia langsung wudu. Wudunya sah apa enggak? Wudunya sah apa enggak? Tangannya penuh dengan minyak loh ini. Masih basah. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Bukan. Karena air enggak bisa nyampur sama minyak. Ini kalau ini tangan ada minyaknya, disiram air, airnya ke bawah, minyaknya ke atas. Airnya yang ke bawah, minyaknya ke atas. Gelas ini disiram minyak. Kira-kira gimana? Nyampur enggak minyaknya? Ya, minyak sendiri, air sendiri. Nah, karena perubahan karena minyak enggak ada masalah. Karena tidak dengan sesuatu yang bercampur. Atau ada kolam. Di kolam itu tiba-tiba ada pohon-pohon, ranting-ranting pohon, kayu-kayu yang jatuh sampai akhirnya kolam itu jadi warnanya kecoklatan. Tapi karena kayunya perubahannya. Gimana? Ya enggak apa-apa. Ini termasuk perubahan yang tidak bisa menghilangkan sifat kemutlakannya air. Perubahan yang tidak bisa menghilangkan sifat kemutlakannya air. Jadi tetap air yang berubah karena hal-hal yang disebutkan tadi tetap dinamakan itu adalah air mutlak. Bisa dipahami ya? Itu. Nah, sekarang kalau ada orang ragu. Ini dalam fikih itu kan sering orang ragu-ragu ya. Ada orang ragu. Ini perubahannya banyak atau dikit ya? Ya sudah, dianggap perubahannya itu dikit. Atau ini perubahannya sudah anu atau belum? Ya, kalau ragu-ragu maka dianggap keragu-raguan itu tidak bisa menghilangkan sifat kemutlakannya air tetap. Akhirnya itu menjadi air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Jadi diulang lagi. Kalau misalkan ada kolam, kolamnya penuh dengan lumut, pakai wudhu boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena lumut tidak menghilangkan kemutlakan air. Ada kolam, kolamnya misalkan mau wudhu di sungai, sungainya kotor karena airnya agak bercampur dengan tanah, bukan limbah. Kalau limbah mutlak enggak boleh. Kalau limbah itu mutlak enggak boleh. Tapi kalau bukan limbah, maka itu boleh-boleh saja. Karena tanah misalkan, karena tanah, maka itu boleh-boleh aja. Kenapa? Karena ya memang air itu dalam hal-hal tertentu memang pasti kena dengan tanah. Sebagaimana dalam hal tertentu pasti kena dengan lumut. Maka gak ada masalah kalau mau dipakai untuk wudhu. Air laut airnya asin, dipakai untuk wudhu gimana? Ya gak apa-apa, tetap boleh digunakan untuk berwudhu. Paham ya? Wayanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iat bimulaqatin najasah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Nah, sekarang gitu. Untuk masalah air yang terkena najis, madhab Syafi'i itu istilahnya membagi air itu ada dua. Ada air sedikit, ada air banyak. Ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu di bawah dua kullah. Air banyak itu yang di atas dua kullah. Dua kullah itu berapa? Dua kullah itu kurang lebih 217 liter. Itu namanya dua kullah. Cara ngitungnya yang paling enak ya, enggak salah insyaallah ya. Jadi panjangnya ini, panjangnya bak, lebarnya sama dalamnya bak itu masing-masing 60 cm minimal. Itu kalau sampai itu 60 cm, insyaallah volume airnya itu adalah 2 kullah volume airnya. Ya kita kalau membangun rumah, amin, membangun rumah semuanya insyaallah. Membangun rumah, maka bak mandinya itu yang 2 kullah. Nah, bak mandinya 2 kullah karena nanti kalau kita sudah ngerti ilmunya nanti semakin paham. Jadi kalau airnya itu air sedikit atau bentuk cairan seperti misalkan susu atau misalkan madu kan cairannya, teh dan lain sebagainya, itu semuanya sama hukumnya seperti air sedikit. Apabila terkena najis maka langsung dihukumi najis. Air sedikit apabila terkena najis maka langsung dihukumi najis. Wistasna min dhalika masailu, kecuali ada beberapa permasalahan. Nah, di sini ini yang kita sebutkan yang biasanya aja. Bisa kita baca semuanya. Mal layutirikuhu torof, yaitu yang tidak najis, yang termasuk perkecualian dalam air. Itu kalau yang disebutkan di kitab ini ada banyak, memang beberapa ya. Cuma yang bisa disebutkan di dalam kitab-kitab yang lainnya itu yang terkenal itu dua. Itu yang pertama, najis yang tidak kelihatan pandangan mata. Najis yang tidak kelihatan pandangan mata, maka ini tidak bisa menajiskan air. Apa najis yang tidak kelihatan pandangan mata? Ini ada bangkai, tapi ada orang yang enggak ngelihat. Kenapa enggak ngelihat? Minus 8 misalkan. Bukan karena minusnya itu. Memang orangnya harus pakai kacamata kalau begitu. Najis yang tidak kelihatan pandangan mata itu contohnya ada lalat hinggap di kotoran. Di kakinya nempel ada kotorannya enggak? Setelah itu lalatnya masuk air bentar ini terus keluar lagi. Kira-kira kotoran yang ada di kaki lalat bisa kelihatan mata kita? Enggak, itu namanya najis yang tidak kelihatan pandangan mata. Jelas deh. Najisnya model gitu, enggak apa-apa itu. Kalau kena air enggak ada masalah. Wa maitatun la dama laha sa'ilun, dan bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir di situ. Jadi kalau dibelah anggota tubuh itu tidak ada darahnya. Nyamuk ada darahnya apa enggak? Yang kalau dibelah itu bukan darahnya nyamuk, itu darahnya manusia. Nyamuk itu kan ada darahnya. Jadi kalau sampai ada satu kolam kemasukan nyamuk, bangkai nyamuk banyak, maka tetap kolam itu dinyatakan itu kolamnya adalah suci. Katakan itu kolamnya adalah suci tetap, enggak ada masalah. Kalaupun kemasukan bangkainya nyamuk itu banyak. Atau misalkan kolamnya itu kemasukan apa misalkan? Kolam itu kemasukan cecak. Jadi kalau dibelah juga enggak ada darahnya, masukan bangkai cecak. Gimana? Tetap tidak dihukumi najis. Kecuali kalau sengaja ditaruh. Cecak mati, masuk ke air lah. Enggak apa-apa, enggak najis. Tapi disengaja ya najis. Lalu ini namanya ma'fu, dimaafkan. Kok malah jarak gitu misalkan. Ya najis itu. Itu kalau turihat kalau diletakkan. Atau ghayarat, atau bangkai cecaknya banyak. 10 bangkai cecak langsung. Airnya dikit, sampai airnya itu airnya bisa berubah. Ya sudah. Berarti dikatakan itu hukumnya adalah najis. Itu yang permasalahan yang hubungannya sama air sedikit. Sama air sedikit itu. Jadi yang enggak kelihatan mata atau bangkai yang enggak ada darahnya kalau di anggota tubuhnya seperti apa? Cecak samanya nyamuk, maka kalau terkena air tidak dianggap itu bisa menajiskan air. Nah, di sini nih disebutkan yang dimakfu-makfu juga, najis-najis lainnya yang dimakfu. Contohnya apa najis yang lainnya yang dimakfu itu contohnya di sini asap najis dikit enggak ada masalah ya. Najis, kalau misalkan ada orang bakar kotoran, pupuk itu kan terbuat dari najis ya. Ada orang bakar pupuk, maka asapnya itu kalau yang lewat dikit, kalau sampai nempel di badan kita kalau cuma sedikit, maka itu tidak menjadikan badan kita itu najis. Atau juga misalkan segala macam, ini intinya kullima yasyukul ihtirazu anhu ghaliban, semua yang susah dihindari itu biasanya dihukumi ma'fu. Musim hujan di satu masjid, masjidnya ada di pinggir sawah. Musim hujan di pinggir masjid, masjidnya ada di pinggir sawah. Kira-kira maaf, laronnya, laron itu bahasa Indonesianya apa? Ya pokoknya laron ya, yang paham ya paham. Yang gak paham tinggal ketik di Google laron, nanti kan keluar gambarnya ya. Laronnya banyak apa enggak? Banyak. Itu sudah musim hujan, mepet sawah lagi masjidnya, masjid mewah, mepet sawah. Gimana? Banyak laronnya tuh nanti. Lah laron tuh enggak cuma laron itu sendiri. Nanti laron itu melepaskan sayapnya. Lah bagian yang terpisah dari hewan yang bangkainya najis, bagian terpisah itu juga dinamakan bangkai yang najis. Cuma kalau di masjid yang seperti itu gimana cara menghindarinya? Bisa apa enggak? Hampir-hampir tidak bisa. Susah kan? Berarti dimakfu itu. Atau di satu masjid banyak sekali semutnya. Atau mungkin karena di pinggir daerahnya mungkin dekat lapangan itu mungkin, atau pokoknya intinya banyak banget semutnya hingga akhirnya menjadi susah untuk dihindari. Maka di masjid itu apabila sampai keinjek semutnya tidak dikatakan hukumnya najis. Kenapa? Karena dimakfu. Atau misalkan orang yang untuk perjalanan sehari-hari, kalau kita insya Allah aman ya, genangan air hujan itu najis apa enggak? Kalau lewat kecipratan genangan air hujan, najis apa enggak itu? Hah? Enggak. Insya Allah enggak. Kenapa? Karena daerah kita ini aspalnya bersih semuanya ya. Lah lain kalau kita itu misalkan mau ke masjid atau mau aktivitas harus lewat sawah. Sawahnya itu bercampur banyak kotoran sapi. Lah kalau kita lewat itu kadang-kadang kecipratan, kena percikannya atau kena cipratannya, najis apa enggak kalau itu? Najis. Itu najis. Cuma kalau memang itu musimnya dan susah untuk dilirik untuk orang yang beraktivitas di daerah situ, maka itu hukumnya adalah dima'fu. Tidak menjadi najis, tapi pada tempatnya ya. Dima'fu-nya di bagian kah? Jangan dima'fu di tangan. Kena tangan ya, enggak sembrono berarti itu. Kok bisa kena sampai tangan? Kena kaki itu masih di dima'fu. Jadi najis dari pembahasan najis-najis yang di dima'fu atau najis yang dimaafkan. Sudah pernah, insya Allah sudah pernah kita terangkan di bab najis ya. Cuma kalau mau lihat di YouTube juga susah karena channelnya kemarin terblokir. Jadi video-video yang sebelumnya itu banyak yang hilang. Atau nanti mungkin ada tim IT yang bukan hebat lagi, sakti mungkin, yang videonya yang dulu bisa kelihatan semuanya insya Allah. Nah, ya, sekarang masuk kepada yang berikutnya. Wa idza kana al-ma'u kullatain, apabila airnya itu dua kullah. Berarti ini air yang banyak. Jadi tadi air sedikit, air di bawah dua kullah, kejatuhan najis, langsung hukumnya najis. Air dua di bawah dua kullah, di bawah 217 liter kejatuhan najis, langsung hukumnya najis. Tapi kalau airnya itu sekarang 2 kulah, berarti air banyak. Gimana? Di atas 217 liter. Gimana? Fala yanjusu biwuku'in najasati fi. Maka tidak menjadi najis dengan kejatuhan najis. Kan tidak setelah merta menjadi najis apabila kejatuhan najis. Illa kecuali intaghayyara hissan, jika secara nyata berubah apanya, ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Walau taghayyuran yasiran au taqdiran, sekalipun perubahannya itu sedikit atau perubahannya itu dikira-kirakan. Nah, perubahan dikira-kirakan itu belum saya terangkan. Nanti ada, saya mau nerangkan setelah babnya ini biar runtut dulu. Baru nanti baru saya nerangkan perubahan yang dikira-kirakan sama bagaimana caranya mengembalikan air yang terkena najis supaya bisa kembali suci lagi. Itu. Nah, gimana? Nah, kalau ada airnya itu banyak kejatuhan najis, enggak langsung jadi, kecuali kalau berubah warna, bau dan rasa, baru menjadikan air itu najis. Ada airnya banyak, kejatuhan bangkai cecak. Kejatuhan bangkai cecak merubah warna, bau dan rasa apa enggak? Berubah warna badan rasa atau tidak? Hah? Tidak ya? Tidak. Karena airnya banyak dan jadinya cuma begini, tidak langsung diambil. Airnya banyak, kejatuhan bangkai tikus. Ya dulu, berubah warna badan rasa apa enggak? Jatuhan bangkai tikus, ketahuannya 3 hari kemudian. Warnanya berubah, baunya berubah, jangan tanya rasanya. Rasanya juga pasti akan berubah. Ya, kalau sudah begitu ya sudah. Berarti ini najis. Jelas ya? Jadi air banyak itu nyantai. Jadi ada hadisnya. Rasulullah SAW itu pernah berwudu di Bi'ir Bidho'ah, sumur Bidho'ah. Berkata di situ kadang-kadang orang sering buat najis. Tapi Rasul wudu di situ. Kenapa? Karena memang airnya itu adalah air yang banyak dan najisnya itu tidak bisa merubah sifat air, khususnya warna, bau dan rasanya air. Gitu. Itu mungkin yang berhubungan dengan air dua kulah. Nah, Sekarang saya terangkan di dalam fikih ada yang namanya perubahan itu nampak, ada yang namanya perubahan itu dikira-kirakan. Contoh-contoh, ada air, banyak air, ada air, airnya itu maaf dimasuki atau dicampuri, maaf ini karena perumpamaan aja, dimasuki sama air seni yang sudah hilang warnanya, hilang baunya, jadi bentuknya sama kayak air biasa. Air seni sudah jadi kayak air biasa, ini hukumnya najis atau enggak? Najis. Barang yang sudah najis itu tidak mungkin bisa menjadi suci. Jadi ada barang najis, ada barang terkena, nah, barang terkena najis bisa suci. Tapi kalau barang najis tidak mungkin suci, kecuali apa? Khamar yang menjadi cuka atau kulit bangkai, kulit hewan itu yang disamak, dikeruk, atau misalkan set tuh. Jadi mayasiru hayawanan itu yang setnya itu misalkan dari kok ada bangkai itu nanti keluar hewan-hewan kecilnya itu, hewan itu kan masih hewan suci kan itu. Bukan hewan najis seperti anjing dan babi. Jadi kalau barang najis tidak mungkin jadi suci kecuali tiga tadi itu. Tapi kalau barang terkena najis itu sudah suci. Darah itu najis apa bukan? Barang najis. Pakaian yang terkena darah barang najis? Bukan, barang yang terkena najis. Jadi dalam bahasa fikihnya ada najisun, ada mutanajisun. Ada barang najis, ada barang terkena najis. Barang terkena najis bisa disucikan. Kalau barang najis tidak bisa suci kecuali tiga hal tadi. Ini ada air seni, ini baunya hilang, warnanya pun juga hilang. Hukumnya najis apa enggak ini? Najis kan? Nyampur di air. Kalau perubahannya kira-kira kelihatan berubah atau enggak airnya? Enggak. Tapi pada akhirnya itu kan sudah kemasukan najis. Gimana kita cara menghukuminya? Nah, kalau yang masuk itu benda najis, kita kira-kirakan aja. Kira-kirakannya itu kalau ada caranya. Caranya kalau warna dibalikin itu pokoknya ruwet. Saya kasih yang gampang aja. Dikira-kirakan kalau seandainya yang dimasukkan itu tinta, kira-kira merubah warna bau warnanya air atau enggak? Ya, lihat dulu. Nah, kalau air misalkan airnya kolahnya itu banyak, kemudian air seninya cuma setengah gelas ini, apakah akan berubah? Belum kan? Tentu. Makanya penting untuk ngira-ngirakan dulu. Atau dimasukkan itu misalkan cuka, apakah merubah rasanya? Atau dimasukkan misalkan ada minyak wangi misik, apakah akan merubah baunya? Kita kira-kira kan. Kalau tidak merubah karena mungkin airnya ada banyak dan yang masuk cuma sedikit, maka air itu tetap airnya adalah hukumnya suci mensucikan. Tapi kalau kita kira-kira akan berubah, berarti airnya ini bukan air yang suci mensucikan lah lagi. Kenapa? Karena sudah mengalami proses perubahan. Paham sih? Paham ya? Alhamdulillah. Jelas ya? Insyaallah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan air. Yang dimaksud dengan apa? Dengan air yang kecampuran benda najis tapi yang sudah hilang sifatnya. Kalau yang masuk bukan najis, air mawar. Air mawar nyampuri air biasa. Ini kan bukan najis. Tapi air mawar dipakai untuk wudu boleh enggak? Enggak boleh, itu bukan air suci mensuh. Ada air mawar enggak ada baunya, enggak ada warnanya, enggak ada rasanya. Nyampur sama air biasa atau air mustakmal kita. Air mustakmal kita nyampur sama air yang ada di bak. Gimana? Dikira-kirakannya gampang aja. Kalau yang masuk itu persan jeruk merubah warna bau dan rasa enggak? Oh, enggak merubah, ya sudah. Berarti dikatakan itu hukumnya suci. Tapi kalau merubah, maka dikatakan itu hukumnya sudah tidak suci lah, suci lagi. Jelas sih? Ya? Nah, enggak jelas nanti bisa tanya. Sekarang cara berikutnya. Bagaimana caranya mensucikan air yang terkena najis? Supaya bisa kembali suci lah lagi. Nah, air yang suci itu bisa air yang terkena najis, bukan air najis kayak air seni atau apa, bukan ya, atau darah, bukan. Air yang terkena najis itu bisa kembali suci apabila ada tiga hal ini. Apabila ada tiga hal ini. Yang pertama, zalat taghayyuru, yaitu berubah, hilang perubahannya. Oh, ini airnya misalkan kena campuran apa, misalkan kena campuran, misalkan kena campuran tinta, sampai airnya itu berubah warnanya, ini sudah bukan mutlak lah lagi. Loh, kok nggak tahu kita tinggal satu bulan kok ternyata perubahannya itu hilang, umpama perubahannya itu hilang, gimana, suci nggak airnya untuk dipakai wudhu? Suci. Kenapa? Perubahannya sudah hilang. Paham ya? Atau yang kedua, dengan cara ditambah. Airnya bisa jadi dua kulah atau di bawah dua kulah kena najis. Kan jadinya najis kan ini? Kan jadinya najis. Itu tadi jangan ini deh, jangan tinta. Saya kasih contoh yang lain aja. Ada air kemasukan bangkai tikus. Diambil sama tuan rumahnya, airnya berubah baunya, juga berubah rasanya. Kira-kira air ini dipakai untuk wudhu boleh atau enggak? Ya boleh, ditinggal tuan rumahnya pegel, ditinggal berangkat haji 40 hari, datang lagi enggak diapa-apain, ternyata berubah warnanya, sudah kembali normal, bau normal, rasa normal, dipakai untuk wudhu boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena hilang perubahannya. Paham ya? Yang kedua, ada air kemasukan bangkai, diambil langsung bangkainya, dilihat airnya dikit atau mungkin airnya banyak atau dikit, pokoknya terserah, dilihat wah berubah baunya, aduh berubah rasa, gimana, tambahi air yang banyak, ini mau baknya besar ya, tambahi air yang banyak, setelah itu dicium, baunya sudah hilang baunya. Gimana? Ya berarti ini sudah kembali suci. Kenapa? Karena mengalami proses penambahan air. Atau yang ketiga, dengan dikurangi. Tapi ini syaratnya kalau airnya 2 kula dan setelah dikurangi masih 2 kula. Ada 1 kolam besar. Di bagian pojok ternyata ada bangkai tikus, diambil. Bagian pojok bau, yang sana enggak. Yang bau ini dibuang. Sampai baunya hilang, seterusnya juga enggak ada baunya. Gimana? Maka setelah dikurangi pun juga masih 2 kula, maka dihukumi airnya itu adalah air yang suci mensucikan. Paham apa paham? Mubeng apa mudeng? Paham insyaallah sih. Alhamdulillah. Nah, ini memang pembahasan tentang air. Intinya ketika air itu dihukumi mutlak, enggak ada perubahan, maka itulah air yang bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas wudu dan juga untuk bersuci. Allah alam. Ada pertanyaan? Saya lihat banyak wajah-wajah yang kebelut bertanya ini. Makanya sudah ngajinya cukup 40 menit, sisanya untuk tanya jawab aja. Ayo. Nyantai, ada mau tanya boleh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, Bib. Jika seandainya kita wudu lewat ran dari air yang ada di tandon misalnya, di ledeng gitu, kita merasakan ada perubahan rasa dari air itu, tapi kita tidak mengetahui apakah di tandon atau ledeng itu ada sesuatu najis yang menyapuri air itu. Nah, hukumnya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ketika kita mengalami ada satu perubahan, perubahannya itu kan macam-macam. Kita kan bisa mungkin sedikit mengenali kalau perubahannya itu karena cuaca yang panas, maka apa bahasa cara jawane itu banger tau. Bahasa Indonesianya apa? Semomat deh, bodol gitu. Pokoknya kan kalau ada air tuh kena panas kan berubah kan itu ya. Karena masa itu kan bisa berubah air yang kena panas itu, tapi yang perubahannya karena itu enggak ada masalah. Cuma perubahannya lain ini. Jadi coba kita analisa sendiri. Kalau tahu yang air kena panas kan kita tahu kan baunya kan kadang berubah. Lalu bukan gitu. Oh, hati-hati. Mungkin harus dicek namanya tandon itu tetap harus dikuras kok. Harus dicek. Oh, ternyata di tandon ada bangkai tikus. Di tandon ada bangkai tikus. Ya sudah, berarti airnya itu harus dikuras. Lalu wudunya gimana? Ya wudu mulai, terus sholatnya gimana? Nah, kalau memang kita wudu dari mulai baunya tidak enak itu kapan? Oh, zuhur baunya tidak enak, langsung dikuras. Ketahuannya baru asar. Maka cuma kita harus ganti yang zuhur gitu aja. Harus ganti yang zuhur. Nah, kan dimungkinkan seminggu yang lalu jatuhnya. Nah, enggak tahu kita karena enggak tahu kemungkinannya kapan. Yang jelas tandanya itu mulai kapan? Lah, mulai dari waktu tandanya itu muncul aja kita mengganti sholat apabila memang ditemukan ada najisnya. Tapi kalau enggak ada najisnya enggak ada masalah. Berarti itu perubahannya karena apa? Panas gitu aja. Ada lagi? Jelas ya tadi? Jelas ya? Ya, monggo. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Bib. Yang pertama, Mampu. Kalau misalnya ada susu yang bubuk itu kemudian kecampuran ada semut atau cicak, kemudian susu itu tetap dibikin minuman, itu apakah itu air itu jadi najis atau tidak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya kan punya anak kecil, Bib, sudah 3 tahun. Nah, saya cuci sesuai dengan yang dulu pernah dicontohkan Habib, tapi kemudian setelah kering masih tercium aroma nyunsewu, aroma seni. Yeah. Itu apakah yang dicuci bersama dengan itu najis semua, yeah, atau tidak? Terus kalau misalnya najis caranya seperti apa? Gitu, yeah, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Gini. Jadi yang pertama, gimana kalau kita buat minuman, terus kok ternyata kecampuran ada semut, semutnya, lah semut kan bangkai, kan? Semut kan bangkai. Ini relawan-relawan buat kopi untuk majlis sudah jadi satu panci, ternyata ada semutnya misalkan. Nah kalau seperti itu gini, kalau sampai ada semutnya itu, semut itu kan hewan. Kecuali kalau semutnya diambilkan semut dimasukkan najis itu ya, karena turihat. Tapi kalau semutnya itu ada semutnya. Semut itu kalau dibelang atau tubuh kan tidak ada darahnya kan, maka semut itu termasuk najis yang dimakfu. Dalam urusan cairan semut dimakfu. Tapi kalau kita sholat di tempat bersih kayak begini, kok kaki kita nginjak semut, nempel semut di kaki kita, sholat kita tidak sah. Kenapa? Di sholat bukan dimakfu lagi. Semut dimakfunya di air, bukan di badan. Ada yang dimakfu di badan, tidak dimakfu di air. Paham ya? Nah, kalau ada semutnya atau cicaknya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalkan kita gulanya ada semutnya, mau kita ambil nggak bisa, ngapa? Siramkan air aja sudah. Yang jelas, jangan ada airnya kemudian dikasih semutnya, itu yang tidak boleh. Paham bedanya kan? Jadi ini ada dua gula, ini ada semutnya, gula ada beberapa semutnya. Gak bisa untuk dihindari dan memang kita harus misalkan, kita memang pengen minum, gak apa-apa. Tapi gulanya dulu baru kasih air. Karena akan beda hukumnya, kalau airnya dulu baru dikasih gula yang penuh dengan semut tadi itu. Paham bedanya? Karena itu kan berarti kita meletakkan najis ada di minuman kita. Jelas ya? Gula dulu baru air. Tapi kalau tidak sengaja, kalau misalkan tidak disengaja, tahu-tahu ada sudah ada. Tapi kita lihat tidak tahu kapan. Ya tidak ada masalah. Entah semut itu pada dasarnya adalah dimakfu. Cuma jangan sampai air yang sudah enggak ada apa-apa, kemudian kita masukin semut, entah itu gula dan lain sebagainya. Nyambung sedikit, Bib. Boleh. Kalau misalnya minyak, Bib. Minyak tapi misalnya kena cicak atau kena tikus, gimana, Bib, kalau minyaknya agak banyak gitu? Kalau kena cicak enggak ada masalah ya. Kalau kena tikus nih, bangkai tikus atau cuma dilewati tikus gitu aja? Bangkai tikus. Bangkai tikus ya najis. Iya, kalau menurut pendapat yang ini ya najis. Kalau yang muktamad najis. Karena kan cairan kemasukan bangkai ya. Masukan bangkai. Sampai merubah apa enggak? Sampai merubah ya, sangat najis. Kalau misalkan tidak merubah, ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak najis. Tapi kalau mbak merubah ya sudah najis itu berarti ya. Jelas ini ya yang pertama ya. Yang kedua tadi, kita membersihkan pakaian atau lantai dari najis. Gimana kalau kita sudah kita bersihkan masih tersisa bau atau masih tersisa warna, salah satunya, bukan tersisa bau dan warna ya, baunya aja atau warnanya aja, maka itu hukumnya adalah dimaafkan. Tapi kalau baunya ada, warnanya juga ada, dua-duanya kumpul, komplit, maka tidak dimaafkan, harus dibersihkan lagi ya. Jelas ya. Ada lagi? Nambah sedikit, Bib. Berarti yang tadi yang misalnya bersamaan yang nyucinya bareng celana itu semuanya ikut harus diulang lagi ya, Bib? Oh, enggak. Itu kan cuma baunya aja kan? Kalau misalnya bau, misalnya ada bau sama warnanya masih ada dikit gitu. Kalau bau sama warnanya dicampur bareng, ya iya. Iya berarti. Makanya benda najis itu nyucinya dipisahkan tuh lebih aman. Sampai yakin sudah tidak ada bau atau warnanya, dipisahkan tuh akan lebih aman gitu. Ada lagi? Ini yang cowok dulu sebelum mic-nya kita pindah ke belakang. Karena kalau mic-nya sudah pindah ke belakang, nanti kembalinya ke depan bisa lama nanti. Ada lagi? Yang cowok? Boleh, monggo. Kalau misalnya kan, saya pernah dengar kalau misalnya anak kecil belum dia khitan, itu kan ada najis di nyun sewu, di kemaluannya. Kemudian itu kalau misalnya kita pas lagi sholat terus duduk di pangkuan kita seperti itu, pripun, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Anak kecil yang belum dihitan atau pokoknya semua yang bawa najis, misalkan juga maaf wanita yang sedang menstruasi dan dia pakai pembalut, dan pembalut kan ada najisnya, kok terus nempel sama orang yang sholat, kan misalkan nempel duduk di pangkuan, atau misalkan maaf anaknya mungkin yang sudah kini beranjak dewasa terus kok megang pundaknya gini lama, maka seakan-akan seperti kita sholat itu membawa najis. Membawa najis. Jadi gimana? Ya batal sholatnya. Sholatnya bisa apa? Batal. Tapi kalau dalam keadaan darurat, misalkan anak kita enggak ada yang jaga, kalau tetap kita sholat menjauhi anak, dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu sama anak. Ya kalau darurat enggak ada masalah. Ini kalau saya sholat tidak ada yang jaga, padahal itu satu rumah kosong. Ini kalau main ini gimana? Itu tidak apa. Sudah biarkan anaknya sholat sambil digendong sekalipun juga tidak ada masalah, asalkan tetap khusyuk ya. Kalau saya sholat sambil gendong anak sah apa tidak? Sah saja, tidak ada masalah gitu. Jelas ya. Ada lagi? Yang lagi dulu. Ada yang nanya? Tidak ada. Tidak, belakang. Ya. Si, matur suwun, Pak. Yang pertama, Bib. Bagaimana dengan makanan yang kejatuhan cicak misalnya? Saya pernah bikin kolak satu wadah besar, kemudian kejatuhan kolak. Pikiran saya adalah bukannya karena itu kan sebenarnya tidak najis kalau dari yang diterangkan Habib tadi. Cuman apakah hukum menjijikkan itu tidak masuk ke situ? Jadi kan menjadi najis karena menjijikkan. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana batasan rasa air, bau air, dan warna air itu disebut tidak najis? Kan antara satu daerah dengan daerah yang lain, misalnya kita contohkan di daerah Ngerobokan misalnya yang tidak ada air. Kita di sana wudu dengan air yang sangat bau, dengan warna yang sangat hitam, dan dengan rasa yang mungkin tidak karu-karuan juga. Apakah itu juga termasuk air yang bisa dipakai untuk bersuci karena tidak najis? Selanjutnya, bagaimana dengan air yang sedikit berupa minyak wangi, Bib? Apakah minyak wangi yang kita pakai itu misalnya kalau beralkohol atau tidak bagaimana kalau membedakan antara minyak wangi beralkohol dan tidak beralkohol? Bagaimana hukumnya begitu? Terima kasih. Ya. Yang pertama, makanan yang kemasukan cecak, apakah itu tidak termasuk kategori makanan karena menjijikkan? Kalau cecaknya yang dimakan menjijikkan, tapi kalau makanan yang terkena cecaknya itu tidak termasuk dalam kategori menjijikkan. Karena cecaknya kan itu cuma ada masuk gitu aja, kemudian dikeluarkan dan tidak menimbulkan perubahan apa-apa. Ya makanya tidak, enggak ada masalah kalau itu. Ada masalah, insya Allah orang juga makan juga masih doyan, insya Allah. Orang makan juga masih doyan. Itu bukan termasuk kategori menjijikkan. Menjijikkan itu adalah makanan hewannya itu. Hewannya itu adalah hewan yang dianggap menjijikkan, itu baru yang dianggap hukumnya haram. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua tadi, bagaimana istilahnya kita mengenali warna benar dan nasi yang berubah. Karena di daerah tertentu itu kadang-kadang airnya itu kualitasnya gak bagus. Karena itu kualitasnya gak bagus. Jadi memang untuk mengetahui warna, bau dan rasa itu ini najis, ini sudah mengalami perubahan atau ini mengalami perubahan, itu kembali kepada uruf. Uruf itu apa? Bagaimana penilaian masyarakat. Itu yang main insting kita kalau sudah gitu. Contohnya darah. Darah itu kalau banyak, kalau dikit dimakfu. Tapi kalau banyak itu bisa hilang makfu. Darahnya orang lain yang nempel sama kita. Darahnya orang lain kalau dikit itu dimakfu, kalau banyak itu tidak dimakfu. Terus banyak atau dikit bedakannya gimana? Para ulama sebenarnya sepakat itu uruf, tergantung daerah masing-masing. Cuma ada yang ngasih gambaran kalau darahnya itu ukuran satu koin ke atas, maka itu termasuk darah banyak. Tapi kalau enggak sampai segitu, maka itu darah sedikit lah. Jadi intinya gimana? Nah, kalau memang di daerah itu airnya itu seperti itu, memang dari mata airnya begitu, memang ada proses yang perlu dari pipanya, misalkan tandur dan sebagainya, memang begitu. Ya sudah, ya memang itu airnya sih begitu. Jadi tidak bisa kita hukumi itu airnya adalah air yang tidak mutlak, tetapi itu adalah air yang mutlak karena memang di daerah itu begitu. Pada daerah yang lain, wah airnya jernih luar biasa. Mata airnya jernih, ini semuanya jernih. Ya sudah, ya air itu jernih. Jadi selama air itu dikatakan itu air yang mutlak, tidak ada perubahan, maka termasuk insya Allah suci mensucikan. Tapi perubahannya hanya kecil yang tidak menghalangi, tidak mengurangi sifat kemutlakannya air. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga tadi minyak wangi ya. Bagaimana membedakan minyak wangi yang ada alkoholnya atau yang tidak ada alkoholnya? Saya tidak tahu kalau itu. Saya tidak tahu. Cuma kalau saya beli minyak, saya pasti tanya. Kan ada, kan di bungkusnya kan ada biasanya kan. Ada kadar alkoholnya atau tidak. Tapi kalau mengenali, wallahu alam. Saya tidak tahu, bukan ahli di dalam bab perminyakan. Tapi biasanya di bungkusnya kan ada. Kalau ada alkoholnya itu biasanya ada tulisannya, mengandung kadar alkohol sekian. Lah, alkohol yang ada pada minyak tidak bisa kita hukumi itu berarti minyaknya najis, enggak. Karena menurut ulama kontemporer, alkohol itu bahasa Arabnya itu kuhul, itu kalau diminum bukan muskir, bukan sesuatu yang memabukkan, tapi mumit, sesuatu yang mematikan malahan. Jadi tidak dihukumi najis sebagaimana seperti dengan khamar. Cuma alangkah baiknya kalau kita ada, kita bisa memilih sholat pakai parfum dulu atau pakai parfum yang selesai sholat, ya kita pakai parfum yang itu selesai sholat, jadi sholatnya kita lebih mantap, lebih enak gitu aja. Jelas ya? Ada lagi? Ibu, mbak-mbak, yang lain ada? Yang mau nanya? Apa? Air mineral. Kenapa? Iya, air mutlak dong. Air mutlak kan? Istilahnya ini air kemasan kalau kita pindah ke botol gimana kan? Jadi air botol kan? Jadi termasuk air mutlak. Yang ibu-ibu nggak ada yang naik lagi? Nggak ada ya? Baru sudah jelas. Yang cowok, mbak. Bapak-bapak, mas-mas, ada. Ya, jelas, insya Allah nanti kita lanjut lagi ke kajian fikih pertemuan berikutnya. Ada permohonan doa untuk Ibu Anggoro, mendoa supaya tidak dioperasi dan disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Subhanallah, angkat semua penyakitnya, Allah jadikan beliau sehat walafiat, bisa kembali lagi ikut hadir bersama kita di Majlis Ar-Raudhah ini. Semoga dari antara kita semoga Allah Taala mengabulkan hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, yang menyingkirkan semua kesusahan dan penderitaan kita. Amin ya rabbal alamin. Suril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati, طلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، سامحني فيما مضى وما ياتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.